Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Marta di mana saja berada, maaf, sahabat Roja di mana saja berada, maaf ya, saya sering ngisi di radio Marta jadi lupa. Sahabat Roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali di dalam pembahasan syarah kitab Umdatul Ahkam, dalam pembahasan kitab Thaharah. Kita akan masuk ke hadis yang keempat ya. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu taala wa huwa al-imam Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdasi rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir wa man istajmara falyutir wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu wa fil abdin li muslim falyastanshik bimin kharihi minal ma. Hadis yang ketiga dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala, itu hadis Abu Hurairah dan telah lewat tentang terjemah. Abu Hurairah adalah sahabat yang bernama Abdurrahman Ibnu Sohr Ad-Dausi, seorang sahabat yang ma'ruf dengan meriwayatkan banyak hadis. Dalam hadis yang kita akan bacakan dan kita akan telaah ini berbicara tentang tiga masalah yang sangat penting. Ini fihi masail, wafihi salasu masail. Di dalamnya ada tiga masalah yang penting, atau bisa kita katakan wafil hadisi salah satu awamir. Di dalam hadis yang kita akan telaah ini ada tiga perintah. Otomatis di dalamnya ada tiga masalah yang sangat penting. Adapun al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, kita sebelum terjemahkan, adalah hukmu al-intisyak wal-istithari indal wudu. Itu hukum mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya ketika kita mau berwudu. Yang kedua adalah hukum al-itaru indal istijmar, hukum witir ketika kita beristijmar, artinya menggunakan batu dan sejenisnya untuk membersihkan al-kubul wad-dubur, untuk membersihkan dua jalan keluarnya kotoran. Sedangkan yang ketiga adalah hukmu ghusli al-yadaini ba'da an-naum, yaitu hukum mencuci kedua telapak tangan setelah tidur. Nah, ini tiga masalah. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda ahadukum." Apabila salah seorang di antara kamu mulai berwudu, "falyaj'al fi anfihi ma'an." Kemudian, maka jadikanlah ataupun masukkan ke hidungnya air. "Tsumma liyastansir." Kemudian hendaklah dia melakukan istinsar. Artinya mengeluarkannya. "Wa man istajmara falyutir." Barang siapa yang beristijmar, ya, yaitu menggunakan batu dan sejenisnya untuk qada hajat, maka hendaklah witir. Maksudnya di sini melakukannya witir dan batunya witir. Witir itu ganjil, ya. Dan kita akan jelaskan nanti. "Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi," dan apabila bangun salah seorang di antara kamu dari tidurnya, "fal yaghsil yadayhi qabla ayudkhilahuma fil ina'i thalasan," maka cucilah kedua telapak tangannya sebelum memasukkan ke bezana tiga kali. "Fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduh," karena salah seorang di antara kamu tidak tahu di mana tidur kedua tangannya. Ini tiga masalah di dalam hadis ini. Nah, kita akan bahas pertama. "Idza tawadda'a," ai bi makna "idza syara'a fil wudu" atau "idza dakhala fil wudu." Yang dimaksud di sini apabila salah seorang di antara kita mulai akan berwudu, masuk untuk berwudu. "Falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastansir." Di sini kita ada dua masalah di dalam istilah wudu, ada istinsyak, ada istinsar. "Fal intisyaku huwa akhdul ma'i birihil anfi." Ini akhdul ma'i birihil anfi. "Aw jalbul ma'i birihil anfi." Yaitu mengambil air dengan udara dari hidung. Itu dinamakan intisyak. "Wa ma'al intisaru," adapun intisar adalah "daf'ul ma'i birihil anfi." Artinya mengeluarkan air dari hidung dengan udara dari hidung. Itu dinamakan dengan istinsar. Itu dinamakan dengan istinsar. "Wa man istajmara falyutir." Adapun al-istijmar adalah di mana kita sering mengenal di dalam bab thaharah, khususnya berkaitan dengan qada hajah. Ada yang kita ketahui adalah istinja. Kadang-kadang kita juga mengenal dengan istinja. Maka sebagian para ulama ada yang membedakan antara makna istinja dengan makna istijmar. "Fal istinja'u masul kubuli awid duburi bilma'i." Ini bilma'i, yaitu membersihkan dubur dan kubul dengan air. Itu dinamakan dengan istinja. "Wa amal al istijmaru bahwa masul kubuli awid duburi biljimar wahia al aso asogir." Yaitu yang dimaksud di sini adalah batu kecilnya. Wanahwihi dan sejenisnya. "Liizalati an najasati fil kubuli wad duburi." Nah, untuk menghilangkan najis pada kubul dan dubur. Di dua tempat jalan keluar kotoran. Itu dengan istijmar. "Falyutir al-itar didu syaf'i." Al-itaru didu syaf'i. Atau al-witru didu syaf'i. Yang artinya lawan dari genap, ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 dan terusnya. "Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi." Ini jelas, ya, tidak usah diambil makna. "Fal yaghsil yadayhi." Al-muradu bil yad kama qala jumhur anal idza atlaqa al yad fal muradu bihima al kaffaini. apabila yad itu dimutlakan, maka yang dimaksudkan adalah dua telapak tangan. Itu secara makna setelah diteliti ayat-ayat ataupun hadis ya. Ketika disebutkan yad, maka yang dimaksud adalah dua telapak tangan. Walaupun ini ya dipahami dengan apa? Dengan sunnah yang lain. Ya, seperti kita melihat as-sariku was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka yang dimaksud dengan yad di sini adalah dua telapak tangan. Jadi yang dimaksud dengan yad adalah dua telapak tangan. Nah, ini mana hadisnya? Kemudian kita akan bicara dari hadis yang mulia ini tiga masalah yang mulia. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an." Maka ini adalah masalah yang pertama tentang hukum al-intishaku wal-intithar indal wudu. Itu hukum mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya ketika berwudu. Jadi hukum istinsyak, istinsar ketika salah seorang di antara kita akan berwudu, apa hukumnya? Maka di sini para ulama berbeda pendapat kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah kaul jumhur ulama. Itu pendapat kebanyakan para ulama. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik dan yang lainnya. Di mana mereka mengatakan bahwa mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya hukumnya adalah mustahab. Jadi hukumnya adalah mustahab, tidak wajib. Dan nanti kita akan ulangi lagi di dalam bab berwudu. Sementara Imam Ahmad rahimahullahu taala, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwasanya istinsyak adalah wajib di zahiril hadis karena zahir hadis ya. Ataupun istinsar, intinsyak dan intinsar adalah wajib. Dan ini yang dikuatkan juga oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dan oleh para ulama mutaakhirin. Ya, seperti termasuk Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya bahwa mengisap air ke hidung adalah hukumnya wajib. Ya. Jadi mengisap air ke hidung adalah hukumnya wajib. Dan Imam Ahmad memiliki dua riwayah, dua pendapat, satu kali mengatakan wajib, satu kali mengatakan mustahab. Dan ini juga yang mengatakan wajib, ya, seperti Imam Hamad ibn Abi Salamah, Imam ibn Mubarak, Ishaq ibn Rahawaih, ya, di mana mereka mewajibkan tentang istinsyak. Dan wallahu alam, hukumnya adalah wajib. Jadi intisyak ataupun intisar hukumnya adalah wajib. Sebab wa alam al-aslu fil amri lil wujub. Asal di dalam perintah adalah wajib. Adapun jumhur ulama yang mengatakan tidak wajib, itu berdalil dengan ayat Al-Qur'an. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Di mana mereka mengatakan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang wajibnya. Dan tidak disebutkan intisyak ataupun intisar dalam ayat ini. Tetapi tidak disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an ataupun di dalam nas yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Itu tidak menunjukkan tidak wajib. Sebab tentunya apa yang diwajibkan Allah ataupun diwajibkan oleh Rasul adalah sama wajibnya. Sebab Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya. Atau kita katakan bahwa yang terdapat di dalam ayat itu ada rukun. Adalah rukun. Dan di sini tentunya wajib yang derajatnya tidak sampai kepada rukun. Yang dalam arti, apabila seseorang berwudu, dia tidak intisyak dan intithar, mengisap air ke hidung ataupun mengeluarkannya, wudunya sah. Tetapi dia berdosa dengan sebab meninggalkan wajib. Adapun rukun, ya, itu menyebabkan apabila ditinggalkan, tidak sah wudunya, tidak sah ibadahnya. Dan ini juga dikuatkan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala, ya, dan Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, bahwa mengisap air ke hidung adalah hukumnya wajib. Demikian juga oleh Imam Siddiq Hasan Hon rahimahullahu ta'ala, sebab al-aslu fil amri lil wujub. Jadi asal di dalam perintah menunjukkan kepada wajib. Adapun al-madmadhatu, adapun berkumur-kumur, nanti juga akan datang pembahasannya. Allah alam adalah hukumnya mustahab. Hukumnya adalah mustahab. Dan sebagian para ulama ada juga mengatakan wajib, sebab pada hadis, faida tawadhata famadmid. Apabila kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah. Dan itu termasuk pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ihwatu iman rahimakumullah, kaum muslimin di mana saja berada. Sedangkan kalau kita membahas bagaimana berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung, maka kita juga akan jelaskan nanti, tetapi kita akan isyaratkan sekarang secara singkat, bahwa berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung dengan tangan yang kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Dan ini sunnahnya. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamadmadu wa yastanshiku bil yadihi al-yumna wa yastansiru bil yusra." Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan air ke hidung, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan tangan yang kanan, sedangkan istinsar yaitu beliau mengeluarkannya dengan tangan yang kiri. Jadi ini sunnah ya di dalam berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Demikian juga adab dan adab di dalam melaksanakan berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung ini punya adab juga. Jadi cara secara sunnah yang sahih. Di mana di sini ada tiga sifat. Ya, tiga sifat. Pertama hadis Utsman bin Affan, hadis Abdullah bin Zaid, hadis Ali bin Abi Thalib. Ya. Di mana kaifiyah yang pertama adalah al-jam'u baina man madati wal intishaki min kaffin wahidin min salasi gurufat. Di mana kaifiyah yang pertama berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung, yaitu menggabungkan berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung dari satu telapak tangan dengan tiga kali cedukan. Dan ini hadis Utsman. Demikian juga riwayat dari Abdullah bin Zaid, yaitu Rasulullah SAW mengambil yatamadmadu wa yastansiku min kaffin wahidin yaf'alu dhalika thalatha maratin, yaitu mengambil dengan satu cedukan lalu memasukkan ke mulut dan ke hidung satu kali, kemudian mengambil cedukan yang kedua dua kali, mengambil cedukan yang ketiga tiga kali. Ini yang paling mudah, dan ini yang tentunya paling mudah kita laksanakan dari segi tangan yang kita miliki adalah kecil. Adapun kaifiyah yang kedua adalah kaifiyah dalam hadis Abdullah ibn Zaid, di mana dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air dari satu cedukan, faistansiku, maka beliau berintisyak, yatamadmadu faistansiku, salah sama rotin, yaitu dia mengambil satu cedukan, lalu dia berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung tiga kali. Jadi artinya satu cedukan untuk tiga kali, mengisap air ke hidung, kemudian berkumur-kumur dan mengeluarkannya. Jadi disatukan, kemudian mengeluarkannya. Satu cedukan. Dan ini apa? sulit ya bagi kita, tangan kita ya tidak akan mencukupi ya biasanya untuk melakukan seperti itu. Tapi itu adalah boleh kita lakukan, sebab itu adalah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaifiah yang ketiga, yaitu yatamadmadu au yatamadmadu salasa marratin wa istanshifu salasa marratin min ghurfatin wahidatin yang min kaffin wahidin, yaitu tiga kali dari satu cedukan, tiga kali untuk mulut, tiga kali untuk hidung. Jadi ambil satu cedukan, tiga kali ke mulut dulu, kemudian tiga kali ke hidung. Dari satu cedukan. Maka ini kaifiah yang ketiga, dan ini dalam riwayat Ali radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Ashabu Sunan, demikian juga dalam riwayat Abdullah bin Zaid. Tapi ini sulit. Adapun dua kaifiah yang lainnya, ini sanadnya adalah ataupun hadisnya tidak sahih. Jadi hadisnya tidak kuat. Jadi hadisnya tidak kuat. Di mana di sini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, memisahkan antara berkumur-kumur dengan mengisap air ke hidung. Jadi memisahkan antara berkumur-kumur dengan mengisap air ke hidung. Di mana dinyatakan dalam hadisnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yafsilu baina madmadati wal intishaki. Dinyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memisahkan ya, memisahkan antara mengisap air ke hidung dengan berkumur-kumur. Jadi memisahkan antara berkumur-kumur dengan mengisap air ke hidung. Akan tetapi hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama muhaddisin ya, oleh para ulama muhaddisin ini adalah silsilah dhaifah, dan Imam Ibnu Hajar juga mendhaifkan hadis ini, bahkan ya, jumhur muhaddisin mendhaifkan kepada hadis ini, dan Imam Nawawi juga mendhaifkan hadis ini, yaitu hadis dari jalannya Talhah ibnu Musarrib an abihi an jadihi qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu baina madmadati wal intishaki. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Tetapi hadisnya adalah dhaif. Di mana Talhah ibnu Musarrib adalah majhul. Jadi di sini riwayatnya ada riwayat majhulah, yaitu silsilah majhulah, di mana rawi-rawinya adalah majhul, tidak dikenal keberadaannya. Ya, tidak dikenal keberadaannya, dengan itu hadisnya adalah lemah. Maka tidak sunnah seseorang melakukan mengisap air ke hidung dan berkumur-kumur dengan cara begini. Pertama, tiga kali cedukan untuk mulut, kemudian satu kali cedukan, kemudian dua, tiga untuk mulut, kemudian setelah itu tiga cedukan untuk apa? Untuk ke hidung. Maka ini tidak sahih. Jadi tidak sahih. Jadi sahih yang pertama. Nah. Adapun masalah yang kedua, adapun istinsar ya, otomatis apabila intisyak adalah wajib, maka apabila istinsar adalah wajib, maka istinsyak adalah wajib. Sebab ya mengeluarkan wajib, maka memasukkan adalah wajib. Ya. Yang kedua, di dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idastajmaru falyutir. Wa idastajmaru falyutir. Apabila melakukan istijmar maka witirlah. Jadi witir. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa disyariatkan ketika melakukan istijmar yaitu membersihkan kubul dengan dubur dengan batu. Ya. Maka itu adalah witir. Dan telah terjadi perbedaan tentang hukum witir ya, seperti tadi jelaskan bahwasanya jumhur ulama mengatakan hukum witir adalah mustahab. Tetapi al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam riwayat, dan ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm seperti yang tadi, bahwasanya witir adalah wajib. Witir adalah wajib. Sebab Nabi SAW bersabda wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang istijmar adalah witir. Adapun jumhur ulama yang mengatakan bahwa istijmar adalah tidak wajib witir, disebabkan hadis nanti di dalam qada hajat ada bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang qada hajat lalu dia meminta untuk didatangkan 3 batu. Maka didatangkan 2 batu dan 1 lagi adalah rausah dari bekas tahi yang telah kering, yaitu tahi kuda ataupun sejenisnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 batu dan melempar 1 lagi yaitu rausah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini tidak membersihkan dan ini adalah ridsun, kotoran. Maka jumhur mengatakan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menggunakan 2 batu. Artinya di situ tidak witir. Jadi tidak witir. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menggunakan batu. Tetapi Al-Imam Ahmad dan pendapat yang kedua yang mengatakan wajib menjawab terhadap apa yang dijadikan dalil oleh jumhur. Bahwasanya di situ ihtimal, jadi kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil batu yang lain dan menjadikan sesuatu yang lain selain yang dihadapkan oleh sahabat itu. Ya, sebab hadis yang umum adalah mengatakan paman istijmaro faliutir. Barang siapa yang istijmar adalah apa? Witir. Kemudian witirnya pun hendaklah tidak kurang dari 3. Jadi witirnya tidak kurang dari 3. Kenapa dikatakan witirnya tidak kurang dari 3? Sebab telah datang hadis larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan istijmar kurang dari 3 batu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan qada hajat ataupun melakukan istijmar kurang dari 3 batu. Jadi kurang dari 3 batu. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya istijmar itu tidak boleh kurang dari 3 batu. Jadi witirnya mesti 3 ke atas. Di mana telah datang hadis yang bunyinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan qada hajat yaitu istijmar kurang dari 3 batu. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ya. Itu an yastanjia bi aqalli min 3 ahjar. Yaitu dalam hadis Salman radhiyallahu taala anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bighaitin aw baulin wa an nastanjia bil yamin wa an nastanjia bi aqalli min 3 ahjarin wa an nastanjia bi raji'in aw idamin. Imam telah dinyatakan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat ketika qada hajat dan beristinja dengan tangan yang kanan dan beristinja kurang dari 3 batu. Jadi berarti di sini jelas ya bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ataupun memerintahkan yang tadi memerintahkan agar menggunakan witir, kemudian ditakyid dibatasi witirnya adalah tidak boleh kurang dari 3 batu. Jadi tidak boleh kurang dari 3 batu. Adapun yang tadi dikatakan 2, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil 2, maka ihtimal wasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak itu tetapi beliau mengambil yang lain. Nah, ini masalah yang kedua. Masalah yang kedua dari hadis yang mulia ini. Adapun masalah yang ketiga dari hadis ini, di masalah yang ketiga dari hadis ini, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan faidas taikodo ahadukum minaumihi, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka tidak boleh memasukkan kedua tangannya ke bejana sehingga mencucinya 3 kali. Ya. Maka dalam hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang hukum mencuci 2 telapak tangan setelah tidur. Jadi mencuci 2 telapak tangan setelah tidur. Adapun mencuci 2 telapak tangan sebelum berwudu, bukan bangun dari tidur, maka telah dinukil ijma hukumnya adalah mustahab. Jadi telah dinukil ijma hukumnya adalah mustahab. Artinya sunnah saja. Sunnah mu'akadah. Hukumnya adalah sunnah mu'akadah. Mencuci 2 telapak tangan ketika mau berwudu. Dan nanti akan datang di dalam pembahasan bab wudu. Adapun mencuci 2 telapak tangan setelah tidur, maka di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana mereka mengatakan bahwa ya, hadis ini hanya menunjukkan kepada mustahab. Perintah ini hanya menunjukkan kepada mustahab. Adapun Al-Imam Ahmad, jadi dalam hal ini berbeda ya, Imam Ahmad, di mana beliau mengatakan bahwa mencuci tangan, mencuci telapak tangan setelah tidur, hukumnya adalah wajib. Ya, mencuci tangan setelah tidur adalah hukumnya adalah wajib. Jadi bukan mustahab, tetapi wajib. Sebab beliau membawakan al-aslu fil amri lil wujub. Jadi asal di dalam perintah adalah menunjukkan kepada wajib. Jadi asal di dalam perintah menunjukkan kepada wajib. Ya. Lalu kenapa jumhur mengatakan tidak wajib? Ya. Jumhur ulama mengatakan sebab di dalam perintah ini mu'allalah. Jadi perintahnya ada ilahnya. Yaitu Nabi SAW mengatakan fa inna la yadri aina batat yadu. Fa innahu la yadri aina batat yadu. Di mana Nabi SAW mengatakan kan sungguhnya ia tidak tahu di mana tidur tangannya. Ya. Tetapi wallahu alam, yang rajih hukumnya adalah wajib. Jadi mencuci tangan sebelum memasukkan ke bezana adalah hukumnya adalah wajib. Dan jumhur juga berpendapat dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Ya, di dalam Sahih Bukhari telah dinyatakan bahwa Nabi SAW bangun dari tidur, lalu dia bersegera kepada sebuah bezana yang bergantung, kemudian ia berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung. Dalam hadis itu dinyatakan tidak ada, dihabarkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW mencuci terlebih dahulu 2 telapak tangannya. Nah, maka menunjukkan bahwa itu adalah mustahab saja. Maka telah dinyatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari juga. Ya, karena Imam Ibnu Rajab memiliki syarah Sahih Bukhari adalah Fathul Bari, cuma tidak selesai. Ya. Demikian juga oleh Imam Asy-Syangkit rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Kautsar Ad-Durari fi Syarhil Kitabul Bukhari. Beliau mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan dalil oleh yang mengatakan mustahab, sebagaimana juga tidak bisa dijadikan dalil oleh yang mengatakan wajib. Jadi di sini tidak ada satu isyarat yang mengatakan tidak wajib ataupun mengatakan wajib. Maka kembali untuk mengatakan wajib adalah kepada hadis yang di situ ada perintah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i. Maka cucilah keduanya sebelum dia memasukkan telapak tangannya ataupun sebelum memasukkan keduanya ke bezana. Nah, maka ikhwati iman rahimullah, nah ini 3 masalah dan yang rajih wallahu alam hukumnya adalah wajib. Dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya tidurnya adalah ditakyid ataupun ditaksis, dikhususkan, yaitu naumu minal lail, yaitu tidur dari malam. Jadi tidur malam, bukan tidur siang. Sedangkan jumhur memutlakannya, mutlak ya, bangun dari kapan saja. Sedangkan Imam Ahmad menghususkan, yaitu tidur malam. Dan ini sebagaimana dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya. Sebab di dalam hadis, aina batat yaduh, di mana bata yabutu. Ya. Itu tidak digunakan illa linaumil laili. Itu tidak dialamatkan ataupun tidak disebutkan kecuali untuk tidur malam. Jadi tidak digunakan kecuali untuk tidur apa? Tidur malam. Ya. Untuk apa? Tidur malam. Nah ini tiga masalah utama di dalam hadis yang mulia ini. Tiga masalah yang sangat penting di dalam hadis ini. Ya, di dalam hadis ini. Dan kita akan jelaskan kenapa mu'alib memasukkan hadis ini. Ya, nanti setelah hadis yang kelima. Nah, kita akan masuk kepada hadis yang kelima sekarang. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Berkata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Berkata mu'alif rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri thumma yagtasilu minhu wa li muslimin la yagtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Wa fi riwayatin li Muslim Bukhari yagtasilu fihi. Hadis yang kelima masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di hadis ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Janganlah salah seorang di antara kamu kencing dalam air yang tergenang, yang tidak mengalir. Kemudian ia mandi di dalamnya. Dalam riwayat Muslim, janganlah mandi salah seorang di antara kamu dalam keadaan junub, dalam air yang tergenang sedangkan dia sedang junub. Jadi sedangkan ia sedang junub. Di dalam dua hadis ini, itu hadis Abu Hurairah yang muttafaqun alaih, hadis Abu Hurairah dengan riwayat Muslim, maka terdapat empat larangan. Jadi di dalamnya terdapat empat larangan. Dari mana kita mengetahui bahwasanya di dalamnya ada empat larangan? Nah, kita akan ungkap dan lihat ya. Bagaimana kita mengetahui ya, tentang hadis ini ada empat larangan. Di dalam hadis ini ada empat larangan. An-nahyul awal, larangan yang pertama. Jadi larangan yang pertama. An-nahyu anil bauli fil ma'id da'im alladhi la yajri. Pertama yaitu larangan kencing dalam air yang tergenang, yang tidak mengalir. Jadi larangan kencing dalam air yang tergenang, yang tidak mengalir. Ini larangan yang pertama. Ini larangan yang pertama. Larangan yang kedua adalah an-nahyu anil ghusli fil ma'id da'imi alladzi la yajri fih. Yaitu larangan mandi dalam air yang tergenang, yang tidak mengalir. Jadi larangan mandi dalam air yang tergenang. Dan ini umum ya. Sama saja junub ataupun bukan junub. Ini larangan yang kedua. Larangan yang ketiga adalah an-nahyu anil ghusli wa anil bauli ma'an fil ma'id da'imi alladhi la yajri fih. Larangan mandi dan kencing. Dalam arti di sini mandi, kencing kemudian mandi. Yaitu menyatukan antara kencing dengan mandi. Jadi menyatukan antara kencing dengan mandi. Ia kencing lalu ia mandi. Maka itu apa? Terlarang. Maka itu adalah terlarang. Jadi ini ada larangan khusus. Yang keempat, yaitu larangan untuk orang junub. Jadi larangan untuk orang junub. Jadi ini secara khusus. Jadi ini secara khusus berarti. Ini karohiyah awat tahrim al-iktisal al-insan wahuwa junub bil ma'idaim. Yaitu larangan mandi bagi orang yang sedang junub dalam air yang tergenang, yang tidak mengalir. Dalam air yang tergenang, yang tidak mengalir. Jadi ini secara pokok ada empat larangan di dalam hadis yang mulia ini. Di dalam hadis yang mulia ini. Nah, kita akan bahas sekarang hadisnya. Qala la yabulanna ahadukum fil ma'idaimi. La. La munahyi. La nahiyah. La yang di sini adalah sebagai nahi. Yang menunjukkan kepada larangan. Sedangkan kalimat yang setelahnya adalah fi'il mudhari. Mabni sebab kemasukan nun niswa. Sebab di sini maaf kemasukan nun taukid. Kemasukan nun taukid. Nun taukid. Layabulanna. Fil ma'id daim alladhi la yajri. Al ma'id daim ay as-sakin ar-raqid. As-sakin ar-raqid yaitu yang diam. Alladhi la yajri fi. Qala ba'du ulama hadha min babit tawqid. Wa qala ba'dum hadha min babit tafsir. Berkata sebagian para ulama ini sebagai tawqid dari kalimat daim. Sebagian para ulama mengatakan tafsir. Dan yang kedua adalah lebih roji. At-tafsir. Karena daim nau'an. Karena yang apa? Air yang daim, air yang tergenang, ada dua. Ada yang mengalir sebagiannya, ada yang tidak mengalir sama sekali. Maka di sini ditafsirkan, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Thumma yagtasilu minhu. Di sini ada tiga bacaan. Bacaan rofa, bacaan nasab, bacaan jazm. Jadi kalimat, ya, thumma yagtasilu minhu. Di sini ada tiga bacaan. Dibaca rofa, yagtasilu. Dibaca nasab, yagtasila. Dibaca jazm, yagtasil. Thumma yagtasil. Maka apabila dibaca dengan jazm, jadi bacaan yang ketiga, fal amru sahal. Maka sangat gampang kita memahaminya. Yaitu bahwa hadis ini mengarah kepada dua larangan dengan sendirinya. Jadi mengarah kepada dua larangan dengan sendirinya. Larangan mandi dalam air yang tergenang dan larangan kencing dalam air yang tergenang. Jadi larangan kencing dalam air yang tergenang juga merupakan larangan mandi dalam air yang tergenang. Karena di sini summa yagtasil. Berarti di sini ada dua larangan secara sekaligus ya. Dan di sini tentunya wawunya waw atop dan atopnya kepada kalimat layabulana. Ini jelas apabila dibaca dengan jazm. Berarti apa? Kencing dalam air yang tergenang terlarang walaupun hanya kencing. Yang kedua, demikian juga terlarang yaitu mandi dalam air yang tergenang. Adapun apabila dibaca dengan nasab, maka wau di sini adalah bimana wau ma'iyah. Jadi di sini wau bimana ma'iyah. Ai bimana al-jam'u baina al-bauli wal-ghusli, yang artinya adalah menggabungkan antara mandi dengan kencing. Wau-nya di sini adalah wau ma'iyah. Ya. Bimana an yagtasila. Di situ wau ma'iyah, di mana di situ ada an muqaddarah, ya. wa yagtasila. Maka ini adalah larangan disatukan. Jadi larangan kencing, larangan mandi apabila disatukan. Jadi larangannya apabila orang kencing lalu mandi, maka itu terlarang. Seolah-olah kalau dipahami secara letterlock, kalau kita kencing saja boleh, kalau kita mandi saja apa boleh. Sebab yang dilarang itu apabila disatukan. Oleh sebab itu Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa qiraatun nasbi itu tidak boleh, atau dia mengatakan tidak boleh bahwasanya dengan pembacaan dengan nasab. Sebab ketika dibaca dengan nasab, seolah-olah di situ larangannya hanya kencing saja. Maaf, kalau disatukan. Sedangkan kalau satuan, maka tidak ada. Maka yang benar boleh dibaca dengan nasab. Sebab larangan kencing saja ada dalil tertentu, larangan mandi saja ada dalil tersendiri. Maka dalam hadis ini adalah larangan untuk menggabungkan kencing dengan apa? Dengan mandi. Adapun bacaan yang ketiga, yaitu dibaca dengan ropa, summa yagtasilu. Maka di sini istinab. Artinya istinab itu mulai lagi, kalimat mustaqil lah, kalimat yang mendiri dan mulai. Di mana di sini ada kalimat yang dibuang, summa huwa yagtasilu. Summa huwa yagtasilu. Jadi summa huwa yagtasilu. Kemudian ia apa? Mandi. Maka maknanya ini adalah bi'tibaril ma'al. Bi'tibaril ma'al. Dan ini adalah sejelek-jelek kondisi. Artinya sejelek-jelek kondisi. Maksudnya apa? Apabila orang itu kencing dalam air yang tergenang, lalu setelah itu dia mandi. Artinya membutuhkan. Membutuhkan air itu. Maka seolah-olah perbuatan yang pertama ini menjadi penghalang buat dia untuk melakukan perbuatan yang kedua. Apabila ia kencing dalam air yang tergenang, maka akan menghalangi dia untuk mandi. Hal ini seperti dinyatakan dalam hadis yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadrib. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, zaujatahu durbal ammati thumma yudajiuha. Janganlah salah seorang di antara kamu memukul istrinya layaknya memukul hambanya, lalu setelah itu pingin untuk menjimaknya. Jadi kalau ada seorang suami umpamanya menampar istrinya, memukul istrinya, lalu setelah itu ia pingin jima, maka memukulnya itu menjadi penghalang dan menjadi rasa malu bagi dia untuk apa? Meminta kepada istrinya. Maka demikian juga ketika orang itu kencing dalam air yang tergenang, lalu ia apa? Menginginkan untuk mandi pada air tersebut, maka seolah-olah perbuatan ini menjadi penghalang baginya. Nah ini ketika dibaca dengan apa? Dengan ropa. Jadi dibaca dengan ropa. Nah kemudian kalimat yang terakhir, yagtasilu minhu. Di sini ada dua riwayat. Ada kalimat yagtasilu minhu, ini riwayat Imam Muslim. Adapun riwayat Imam Bukhari, summa yagtasilu fi minhu dengan fi. Maka para ulama mengatakan di sini berbeda. Ya. Yagtasilu minhu ai bimakna atanawul. Ini tanawul. Maksudnya ini mengambilnya dengan migrofah. Mengambilnya dengan gayung. Kita kencing lalu kita mengambil air dari situ dengan gayung. Maka ini pun terlarang. Adapun kalau makna yang kedua, sumayak tesilufi, ai bimakna al-ingimas. Ingimas itu dia poksai masuk ke dalam. Artinya yak tesilufi. Artinya dia masuk ke dalam air tergenang itu. Maka maknanya, apabila salah seorang di antara kita ya, kencing, maka terlarang sama saja kita mandi masuk ke dalam sekaligus, ataupun apa? Ataupun kita mengambil dengan gayung. Kedua-duanya terlarang. Kedua-duanya apa? Terlarang. Ataupun makna yang kedua, yaitu summa yaktisru fi. Maka para ulama mengatakan, ini adalah bagi orang yang sedang junub, kemudian dia masuk ke dalam. Jadi orang yang sedang junub, lalu ia masuk ke dalam air itu, dalam air yang tergenang. Maka ihwatu iman rahimakumullah, itu adalah terlarang. Jadi itu adalah terlarang. Nah, apa faedah di dalam hadis yang mulia ini? Nah, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada beberapa faedah. Yang pertama, syumuliyatu syariatil Islam. Jadi luasnya syariat Islam. Di mana syariat Islam membicarakan kepada seluruh perkara yang dibutuhkan oleh manusia yang berkaitan dengan jalbul masalih wa daf'il mafasid fi umuri dunyahum wa ukhrahum. Di mana syariat Islam ini mencakup kepada seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendatangkan maslahat dan untuk menolak madarat. Untuk menolak madarat, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat. Kemudian yang kedua, riayatu syariatil islami lisihati wa nadhafah. Di mana syariat Islam sangat menjaga sekali tentang kesehatan dan tentang kebersihan. Jadi tentang kebersihan dan tentang kesehatan. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, seseorang yang junub tidak boleh mandi dalam air yang tergenang. Seseorang tidak boleh kencing dalam air yang tergenang. Bahkan sebagian para ulama juga memutlakkan hatta orang yang tidak junub. Maka ia tidak boleh mandi dalam air yang tergenang. Sebab ihwatu iman rahimakumullah, dari larangan hadis ini, maka Islam juga berbicara tentang apa? Tentang yang dinamakan dengan sadud dariyah, yaitu menjauhi perkara-perkara yang akan memungkinkan datangnya madarat, datangnya kerusakan. Kenapa ihwatu iman rahimakumullah? Sebab dengan dua perbuatan ini akan datang madarat. Apabila orang kencing dalam air yang tergenang, kemudian diperbolehkan, maka akan datang orang yang kedua, kemudian dia kencing. Maka lama-kelamaan air akan menjadi najis dan menjadi kotor. Demikian juga apabila orang mandi dalam air yang tergenang diperbolehkan, maka orang yang pertama masih bersih. Datang orang yang kedua, datang orang yang ketiga, maka lama-kelamaan air akan menjadi kotor dan akan menghalangi yang lain tidak mampu untuk menggunakannya. Maka di sini syariat Islam di dalam cara penjagaan kepada kemaslahatan dan penolakan kepada madarat, maka sistemnya dengan sadud dariyah. Ya. Kemudian hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita tentang tahrimu zulmi, haramnya berbuat zalim. Kecilnya ataupun besarnya. Jadi kecilnya ataupun besarnya. Sebab dari larangan ini salah satunya adalah untuk menolak kedoliman. Orang yang kencing dalam air yang tergenang akan mendolimi banyak orang. Orang akan membutuhkan air minum dari tempat itu. Akan membutuhkan untuk mandi. Bahkan akan datang binatang-binatang untuk mengambil air di tempat itu. Apabila bau kencing, bau kotoran, dan sebagainya, maka ihwatul iman rahimakumullah akan memadorotkan banyak pihak. Maka syariat Islam sangat menjaga. Dan ini poin yang sangat apa? Penting ya, di dalam syariat Islam. Jadi tentunya syariat Islam ini adalah syariat yang menciptakan kedamaian, syariat yang menciptakan ketentraman, hatta di dalam perkara yang sangat kecil ini. Kedoliman, berbuat, menyakiti itu dilarang di dalam Islam, hatta dalam perkara yang sangat kecil. Tidak boleh kencing dalam air yang tergenang. Kemudian ihwati iman rahimakumullah, pembahasan yang terakhir dalam pertemuan kali ini, bahwasanya apabila kencing dilarang, maka apalagi qada hajat yang dinamakan al-ghaid. Apabila kencing dilarang dalam air yang tergenang, maka lebih terlarang yaitu seorang melakukan berak dalam air yang tergenang. Dan tentunya ini ihwati iman rahimakumullah hanya untuk kita mengetahui tentang bagaimana para ulama satu yang lainnya saling mengingkari apabila adanya kesalahan. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dikenal dengan Dohiriyah. Ya. Oleh sebab itu dikenal dengan Daud al-Dohiri. Gurunya dikenal dengan Daud al-Dohiri. Dan Imam Ibn Hazm adalah orang yang mengikuti Daud al-Dohiri di dalam masalah Dohir, Dohiriyah. Dan tentunya kalimat Dohir ini bisa mamduh, bisa madmum. Bisa terpuji, bisa tercela. Apabila yang dimaksud dengan ahlul zahir yaitu memaknai nas sebagaimana yang dimaksud dengan zahir ayat dan zahir hadis yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dengan tanpa mentahrif menyelewengkan maknanya, maka kalimat ini adalah benar. Oleh sebab itu ahli sunnah sering dikatakan ijra'u nususi ala zahiriha, yaitu memahami nas dengan zahirnya. Adapun apabila yang dimaksud dengan ahlu zahir ataupun yang dimaksud dengan zahir, zahiriyah, adalah memaknai nas-nas syar'i hanya letterlek lugawiyah ataupun hanya apa yang nampaknya, tidak memahami makna-makna yang dikandungnya, tidak memahami tentang maksud dan ilah yang ada di dalamnya, maka tentunya ini pun tidak boleh. Pak ahli sunnah wasat, maka ahli sunnah adalah pertengahan. Contohnya adalah di sini bahwasanya Imam Ibnu Hazm dan Daud Al-Dhahiri mengatakan kalau kencing dalam air yang tergenang tidak boleh. Tetapi beliau mengatakan zahir hadis ini menunjukkan bahwa kalau berak tidak apa-apa. Akan tetapi kita menggunakan kias aula. Artinya apabila kencing dilarang, apalagi adalah berak, sebab berak lebih kotor. Ini makna yang hakiki, makna yang benar dari hadis ini. Bahkan Imam Ibnu Hazm dan Daud Al-Dhahiri mengatakan, apabila seseorang itu kencing ke bejana, lalu ia menuangkan air kencing itu ke air yang tergenang, maka tidak apa-apa. Sebab yang terlarang di sini langsung laya bulan ahadukum. Maka ini juga jelas ya, tidak benar ya, pengambilan zahir semacam ini. Sebab ihwati iman rahimakumullah, kata Imam Al-Muallimi di dalam kitabnya At-Tankil Firadi ala Al-Qawthari, beliau mengatakan bahwa illah larangan ataupun hikmah larangan di dalam hadis yang mulia ini ada empat. Yang pertama, tanajjusu halan. Yang kedua, tanajjusu ma'alan. Yang pertama, kata Imam Al-Mu'alimi rahimahullahu ta'ala, bahwa larangan dalam hadis ini ada empat poin. Yang pertama, ya, menyebabkan dimungkinkan hadis adalah najis sekaligus. Ini yang dimaksud tanajjusu halan. Jadi najis sekaligus. Yang kedua adalah tanajjusu ma'alan. Jadi kalau orang kencing satu orang mungkin tidak apa? Tidak najis. Tetapi apabila datang dua orang, orang yang kedua, datang orang yang ketiga, datang orang yang keempat, maka lama-kelamaan air itu akan menjadi apa? Akan menjadi najis. Nah ini yang dimaksud dengan tanajjusu ma'al. Kemudian taqaddur halan wa taqaddur ma'alan. Artinya kalau kita mandi dalam air yang tergenang, dimungkinkan air menjadi kotor sekaligus ataupun menjadi apa? Menjadi kotor lama kelamaan. Maka tentunya yang dimaksud hikmah di sini dan larangan dari hadis yang mulia ini adalah tidak boleh menyebabkan air jadi najis dan tidak boleh menyebabkan air menjadi kotor. Sehingga tidak boleh kita katakan bahwa yang dilarang apabila kita kencing saja. Sementara kalau kita kencing memakai bezana, memakai ember ataupun memakai gayung, lalu kita melemparkannya tidak apa-apa. Nah ini hadis yang mulia ini, ataupun dua hadis yang mulia ini. Dan kita belum membahas kenapa mu'alif rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini di dalam bab ini. Kita akan bahas ya setelah pembahasan ini insyaallah. Demikian ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, sesi materi dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kita simak sesi tanya jawab berikut ini. Roja, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Lidzakirina wadzakira. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Bumi Cilengsi mengudara, Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Khotbah Islam kembali di 756 AM Radio Roja. Selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888-763-110 dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mohon kiranya pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema atau pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita angkat untuk yang pertama sudah dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Begini Ustaz, ini kalau wudu di masjid itu kan tempat air jatuhnya keran, dikasih semacam got gitu ya. Tapi kalau di rumah kan kagak. Itu kalau misalnya di rumah air yang nyiprat dari lantai ke kaki kita atau ke baju kita, itu sifatnya apa, najis apa bagaimana ya? Kalau air bekas wudunya itu Bu ya? Ya? Air bekas wudu yang dimaksud Ibu? Bukan air bekas wudu, air yang mancur dari bawah itu nyiprat gitu, mental gitu. Air kan kalau jatuh ke lantai mental. Air wudu itu sendiri kan maksudnya? Iya, air wudu sendiri. Jadi bukan air yang atas dari tangan, tapi air yang jatuh ke lantai kemudian nyiprat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, asalnya air adalah suci. Di mana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai'un." Dan nanti kita akan bahas tentang air musta'mal ya, air yang bekas wudu dari hadis ini. Jadi dua hadis ini atau tiga hadis yang kita akan jelaskan nanti. Tetapi perlu kita jelaskan ya bahwa apabila ya di bawahnya itu ada air kencing, jadi apabila di bawahnya ada air kencing, kemudian datang air dari atas kemudian ke kaki ya, maka tentunya bagi seorang muslim untuk berhati-hati ya. Artinya membersihkan dulu bawahnya sebelum dia berwudu ya. Sebab kalau itu adalah menyatu dengan air yang najis, kemudian nanti kena ke anggota badan ya, tentunya itu menjadi najis ya. Tetapi apabila bersih kemudian air itu jatuh dan menimpa kaki kita ataupun kain kita, maka hukumnya tetap suci. Nah, kita angkat masih di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana mau bertanya masalah istijmar. Kalau kita di pusat perbelanjaan gitu kan, toilet umumnya pakai tisu, biasanya tisu gulung ya Ustaz ya. Iya. Apakah jumlahnya juga sama dengan batu dan sebagainya gitu, iya. Ustaz harus bilangan ganjil. Nah yang kedua Ustaz, saya pengen tanya masalah wudu, apakah kita melakukan hijamah masih berwudu dulu gitu Ustaz? Udah itu aja Ustaz ya. Untuk hijamah apa? Iya, untuk hijamah bekas. Ada syariat untuk wudu dulu ada begitu. Adapun menggunakan dengan tisu, wallahualam, juga disunnahkan ataupun disyariatkan baginya untuk mengambil tisunya 3 kali gitu ya. Dan ganjil ya. Iya. Jadi 3 kali tidak boleh kurang dari 3 kali ya. Apabila akan membersihkan dengan tisu ya. Artinya 3 kali mengambilnya 3 kali aja gitu. 3 gulungan kalau dia menggunakan seperti itu. Dan 3 kali atau lebih ya. Tadi bahwasannya sunnahnya 3 kali atau lebih ya. Adapun yang kedua, wallahu alam, saya belum pernah mendapatkan hadis. Iya. Bahwasanya apabila salah seorang di antara kamu akan mengudakan apa? Dibekam. Dibekam itu berwudu dulu, wallahu alam. Baik. Masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Iya begini Pak, kalau misalkan kita wudu, kita kan kerja, ibu-ibu kerja gitu ya. Di tempat pekerjaan itu kayaknya kita nggak nyaman untuk buka kerudung gitu. Gimana ya, itu setiap hari kita bekerja di situ. Iya, cukup. Gimana Ibu? Gimana yang bagusnya, apa kita harus membuka kerudung sementara tempat wudu terbuka Bu ya? Sebenarnya nggak tidak terbuka, tapi kita khawatir gitu ya. Baik, cukup bagusnya, Ibu. Masalah tidak kalau kita setiap hari seperti apa gitu, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bagi para ibu ya, pertama untuk memudahkan ya, apabila memakai kaos kaki ya, yaitu penutup kaki, maka tidak apa-apa ya setiap hari dan wudu ya. Dalam arti kita ketika kerja untuk tidak dibuka kaos kakinya, itu yang pertama. Tetapi ketika akan memasukkannya, maka berwudu dulu dengan sempurna. Jadi dari rumah kita berwudu dulu, lalu kita pakai kaos kaki, agar nanti ketika wudu cuma diusap atasnya. Dan batasan untuk orang yang mukim, artinya berada di tempat tinggal satu hari satu malam. Setelah satu hari satu malam wajib dibuka. Nah yang kedua tentang masalah mengusap kerudung. Bolehkah bagi wanita mengusap kerudungnya sebagaimana laki-laki boleh mengusap imamahnya di dalam berwudu? Mengusap imamah dalam berwudu itu boleh ya. Dan kaifiahnya ada dua kaifiahnya. Kaifiah yang pertama ataupun mengusap kepala itu ada tiga kaifiah. Kaifiah yang pertama mengusap seluruh kepala ketika tidak memakai imamah. Kaifiah yang kedua mengusap depan yaitu ubun-ubun nasiyah, kemudian mengusap imamahnya. Yang ketiga hanya mengusap imamahnya saja. Dan itu hadis-hadisnya sahih dari Utsman ibn Affan, dari Hudzaifah ya. Dan nanti kita akan jelaskannya di dalam babnya. Kemudian untuk wanita tadi, apabila ia sedang pergian ataupun ini, maka tidak apa-apa dia mengusap himarnya, jadi mengusap kerudungnya dan tidak mengusap rambutnya. Tetapi apabila wanita itu tertutup wudunya, maka lebih baik dibukanya. Dibuka kerudungnya. Dibuka kerudungnya mungkin ya, kalau ibu di kantor itu ya, pas itu ditutup aja mungkin kan, minta ya mungkin ke bagian ini dikunci gitu. Jadi supaya tidak masuk ke situ laki-laki ya, terkunci gitu ya. Dan itu lebih afdol ya, lebih afdol. Tetapi apabila tidak memungkinkan, maka jumhur ulama itu membolehkan karena Rasul pernah mengusap khimar. Ala khimarihi hadis Abu Hurairah, hadis Bilal ibn Rabah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah a'lam. Baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ustaz, tadi saya Ustaz mengatakan bahwa kita tidak boleh mandi di air tergenang. Bagaimana pendapat Ustaz bila hal itu dikerjakan dengan tujuan perawatan tubuh seperti aromaterapi, mandi susu dan mandi bunga yang tercangkup di body-body spa yang banyak menjamur, Ustaz? Apakah itu haram, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah alam, kalau itu adalah bukan untuk sisanya, untuk orang lain dan itu karena larangan ini, larangan yang terdapat dalam hadis-hadis ini adalah di mana air tersebut itu akan digunakan lagi. Jadi air itu akan digunakan lagi, ima oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain. Adapun ya seperti mandi bunga ataupun mandi ini itu kan dibuang ya. Dibuang dan tidak digunakan lagi, wallahu alam, itu tidak terlarang. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dan ini juga merupakan ada kaitannya dengan masalah air tergenang, Ustaz. Dari Umunisa di Cikampek dan ya satu penanya lagi, Ustaz, saya ya di kampung ada tempat penampungan air yang sangat besar, Ustaz. Letaknya di depan masjid dan tempat tersebut dipakai untuk mandi dan berwudu, sedangkan air tersebut tergenang, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Apakah sah kita wudu di kolam tersebut, Ustaz? Dan mungkin kedalaman kolam itu sekitar 7 meteran ini, Ustaz. Allah alam. Tadi belum terbahas ya satu masalah yaitu al-ma'ul mustabhar. Yaitu para ulama mengecualikan air yang banyak. Jadi air yang banyak itu dikecualikan dari larangan yang tadi. Jadi air mustabhar, air yang sangat banyak. Jadi kalau tadi dipertanyakan umpamanya kolam yang dalamnya 7 meter kemudian luas, kemudian di situ mandi, kemudian apa? Di situ wudu juga. Wudu, maka wallahu alam sah ya. Wudunya dan mandinya juga sah insyaallah. Baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz, saya belum paham terhadap larangan menyatukan kencing dengan mandi, Ustaz. Kalau airnya mengalir, boleh tidak disatukan? Karena biasanya kalau di tengah mandi atau di sela-sela mandi, Ustaz, pengen kencing. Bagaimana, Ustaz? Apakah hal ini dibolehkan, Ustaz? Jadi jelas ya, di situ kan larangannya dalam air yang tergenang. Berarti mafhumu khulafahnya. Jadi mafhumu khulafah itu kebalikannya, bahwa seseorang boleh kencing dalam air yang tergenang, yang mengalir. Jadi yang mengalir, artinya mengalir sehingga kotoran itu akan pergi. Sehingga kotoran itu akan pergi. Tetapi ya tentunya lebih afdol apabila ya seseorang itu untuk meninggalkan apa yang tadi ditanyakan itu. Jadi meninggalkan apa yang tadi ditanyakan itu. Jadi artinya kan kemungkinan juga kalau mengalirnya tidak begitu deras, ya itu lama, lama akan mengalirnya. Maka ahsannya tidak dilakukan. Tetapi apabila melakukan hal itu, maka tidak termasuk dalam larangan hadis ini. Sebab dalam hadis ini ada satu takhsis, yaitu alladzi la yajri fihi, yang tidak mengalir. Apalagi kalau sekarang pakai shower itu kencang juga, Ustaz. Tapi kita angkat pertanyaan dari Pak Supri di Cilengsi Indah. Ustaz, bagaimanakah caranya membersihkan air kencing yang benar-benar bersih dan sesuai dengan syariat, Ustaz? Sebenarnya nanti ada pembahasan hadis tertentu ya di sini tentang kencing. Insyaallah kita sampaikan pada saatnya. Kita angkat dari seorang pendengar di Jonggol. Ustaz, apakah air yang bau ya akibat dari rembesan sumur di sebelah dibolehkan bagi kita untuk bersuci atau berwudu dengan air tersebut, Ustaz? Ya, kita juga akan bahas nanti tentang dari beberapa istimbat setelah tiga hadis ini tentang air yang berubah ya. Jadi air yang berubah warna ataupun berubah bau. Jadi berubah warna ataupun berubah bau. Nah, kita akan jelaskan di dalam pembahasan secara khusus agar lebih terperinci. Ya, mohon sabar saja untuk yang bertanya. Kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya masalah wanita mandi junub. Sebelum mandi itu kan kita berwudu, Ustaz, ya. Pada saat habis berwudu itu kita mandi. Pada saat mandi itu lalu kita batal, entah dia buang air kecil atau ini. Itu apakah perlu berwudu kembali atau bagaimana? Terus ada juga yang mengatakan katanya kalau misalnya tidak mau berwudu lagi, itu jadi sebelumnya berwudunya tidak sampai mencuci kaki gitu loh. Jadi kalau misalnya pada saat di tengah mandi itu kita batal atau bagaimana, jadi kita tidak perlu berwudu lagi gitu. Langsung cuci kaki. Ditutup. Apakah itu dibolehkan gitu? Soalnya takutnya nanti jatuh pada sifat hulu ya berlebih-lebih itu. Tolong penjelasannya, Ustaz. Jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini juga bahasanya nanti akan ada di dalam babul ghusli, bab tentang mandi. Tetapi wallahu a'lam ya. Jawabannya bahwa apabila batal ya setelah ia berwudu dan setelah ia mungkin mencuci sebagian badannya lalu dia melakukan apa? Qadha hajat ya. Maka jelas ya ini dia wajib untuk mengulangi lagi wudunya. Jadi wajib dia untuk mengulangi wudunya sebab telah batal ya bagi dia ya. Telah batal bagi dia ya. Baik. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ibu. Iya. Ini Pak Ustaz, kalau orang hamil itu suka enggak bisa mandi gitu kan, Pak. Lalu kalau suaminya minta terus dia enggak bisa mandi gitu, apakah bisa diganti dengan berwudu, Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Orang yang sedang hamil tidak bisa mandi. Ini belum agak susah juga jawabannya ya. Apa benar kasus, gitu? Per kasus saja mungkin ya, saja. Kasus, tapi ya. Saya pikir kebanyakan tidak. Ya tidak. Ya, jadi alasan tidak mampu mandinya apa? Kalau perlu ditaksis ya. Kalau mungkin ya pertanyaannya tidak mampu mandi, masa selamanya tidak mampu mandi gitu ya? Iya. Karena wajib mandi ya, wajib mandi. Dan kalau sakit ya, ya dan sakit tentunya tidak hanya untuk orang yang sedang hamil saja ya. Apabila dia sakit tapi jima mampu gitu, dimungkinkan gitu. Iya. Ya jima bisa tetapi tidak mampu untuk mandi. Maka baginya adalah tayamum, tidak boleh berwudu. Ya. Iya. Jadi ganti dengan tayamum. Iya. Dan tidak boleh dia berwudu. Tapi dari pertanyaan tadi agak repot ya kalau mengatakan bahwa wanita yang hamil tidak bisa mandi. Alasannya apa? Iya. Baik. Kita angkat kembali saja di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Pak? Dari ini, Pak Ustaz. Saya mau nanya ini masalah air yang tergenang ya. Iya. Batasan air tergenang itu kira-kira berapa, Pak? Kalau umpama air tergenang itu luas gitu ya, lebar, dalam. Iya. Bagaimana bisa enggak melakukan apa yang diterangkan Pak Ustaz? Yang kedua masalah wudu. Kalau umpama kita punya keran, apa perlu kita pakai gayung juga wudunya? Katanya dari harus satu gayung, terus untuk kumur-kumur dari situ juga, terus insingsak itu juga. Jadi bagaimana yang sebaiknya? Kalau umpama kita langsung dari keran ngambil ke air, ngambil apa air dari keran ke tangan kita satu kali, dua kali, tiga kali itu sah apa enggak itu Pak Ustaz? itu aja Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi Ustaz sudah mungkin disampaikan lagi Ustaz. Itu kan jelas jadi bahwa hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kanal ma'u kulataini lam yahmil khabas. Wa fi riwayatin lam yanjus, apabila air itu dua kula maka itu tidak mengandung najis ya. Jadi ini adalah batasan air banyak, tetapi para ulama juga ikhtilaf ya tentang air itu banyak dan sedikitnya dan makna tentang dua kula. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan dua kula itu adalah apabila ditepuk bagian kanan, air bagian yang sebelah kirinya itu tidak bergerak. Oh, gitu. Itu seperti ucapan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ada juga yang mengatakan bahwa air ya yang banyak itu, dan tentunya ini air mustabahar saja, air yang sangat banyak. Jadi air banyak sekali gitu. Dan tentunya kalau tadi ya kolam 7 meter ke bawahnya kemudian kesananya sangat jauh ya. Mungkin 100 meter ya. Otomatis ini adalah air mustabahar, air yang banyak dan tidak masuk kepada larangan yang tadi. Adapun pertanyaan yang kedua apa? Ya mengenai bila punya air keran Ustaz. Untuk ya, wudu apakah air pakai keran gayung atau bagaimana? Ya pakai gayung atau tidak. Pertama, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sunnah wudu pakai gayungnya. Jadi tidak ada dalil. Tetapi dalil yang umumnya adalah yang dinyatakan di dalam perkataan para ulama dan istinbat dari hadis, yaitu al-iktisadu bilma, yaitu sederhana dalam menggunakan air. Ya. Di mana dinyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yagsilu bisa. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mandi dengan satu so ila khamsati amdad, sampai kepada lima mud. Jadi ini apa? Wudunya Nabi, mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dinyatakan dalam hadis yang lain, utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sulusai mudin fayadluku di ra'aihi. Dalam hadis Abu bin Zaid, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan 2/3 mud. Jadi 2/3 mud. Kemudian beliau itu mencuci tangannya dan menggosok hastanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudunya hanya 2/3 mud. Jadi kalau satu so itu 4 mud. Dan satu so ini kalau dengan kiloan kita itu didekatkan yaitu 2 kilo 8 on ya. Berarti kalau dengan liter ya sekitar 3 liter lah satu so itu. Dan Rasul mengambilnya satu mud ya, 3 liter bagi 4 aja berapa gitu kan. Jadi sangat sedikit sekali itu maknanya. Jadi sama saja kita menggunakan apa? Menggunakan bezana, gayung ataupun kita memakai keran, yang sunnahnya itu adalah iktisad. Jadi sekarang kalau kita berwudu memakai bezana tetapi kita satu ember besar ya itu juga tidak sunnah ya. Menyelisih sunnah artinya tidak sederhana ya. Kemudian juga kalau kita menggunakan keran-keran tetapi kerannya itu dikocorkan terlalu apa? Besar gitu ya. Besar ya. Maka ini juga tidak iktisad. Jadi dalam intinya adalah sederhana dalam menggunakan air, sama saja memakai gayung ataupun memakai keran. Iya. Baik, kita angkat di line telepon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana, Pak? Iya, dari Lampung di Cibitung. Ini, Pak, bagi Ahmad. Ahmad tadi kan dikatakan kalau jilbab sama kaos kaki cuma diusap kalau di tempat umum. Gimana itu kalau yang lengannya itu yang nyampe siku, apa perlu dibuka apa cuma diusap aja sama seperti yang kaos kaki sama jilbabnya itu? Jadi kalau khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tidak ada nas ya tentang mengusap tangan ya. Tidak ada dalilnya. Tidak boleh dan tidak sah apabila wanita mengusap tangannya saja. Jadi mengusap tangannya saja. Adapun mengusap kepala dan mengusap kaki itu disunahkan apabila dia memakai khuf ataupun memakai kaos kaki. Dan kepala juga boleh tidak mengusap kepala apabila memakai imamah bagi laki-laki, yaitu yang melingkar di kepala, ataupun bagi wanita ketika memakai kerudung. Adapun ketika tidak memakai kerudung dan laki-laki ketika tidak memakai imamah, demikian juga tidak memakai kaos kaki, maka wajibnya adalah mencuci dan mengusap rambut. Jadi ini kaidahnya ya. Adapun untuk tangan, muka itu tidak ada dalilnya diusapnya. Nah, kita akan kembali di pesan singkat dari Pak Yadi di Bogor. Yang pertanyaannya, bolehkah berwudu memakai air yang ada di dalam bak mandi Ustaz yang sudah tersentuh? Mungkin perlu dijelaskan Ustaz. Gimana? berwudu dengan memakai air yang ada di dalam bak, tapi sudah tersentuh air di dalam bak tersebut. Ya, sebenarnya kita juga akan menjelaskan nanti tentang dua hukum di dalam masalah air ini setelah hadis yang ketiganya nanti. Jadi setelah hadis tentang masalah anjing, yaitu hukmul ma'il musta'mal, hukmul ma'i idza laqathu najasah. Jadi bahkan tiga bahasan. Jadi ada tiga bahasan. Yang pertama, hukmul ma'i idza laqathu najasah, hukum air apabila bercampur dengan najis. Hukmul ma'i idza laqathu al-mughayyiratu tahirah, yaitu hukum air apabila bercampur dengan benda yang lain yang suci. Yang ketiga adalah hukmul ma'il musta'mal, hukum air musta'mal, yaitu al-ma'u al-mutasakit min a'dha'il mutawaddi awil mustagsil, yaitu air yang jatuh dari anggota wudu orang yang berwudu ataupun jatuh dari anggota wudu anggota badan yang mandi, apakah najis ataupun suci, ataupun suci tidak mensucikan. Tetapi secara umum ya, jawabannya bahwa air musta'mal tohir mutohir, air bekas yang dipakai oleh seseorang adalah suci dan mensucikan. Dan dalil-dalilnya akan datang nanti ya, tentang bahwasanya para sahabat mengambil bekasnya wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Rasul pernah mandi bekasnya Maimunah. Ya, bar ini menunjukkan air musta'mal tohirun mutohir. Dan badan orang muslim adalah suci, maka bekasnya juga apa? Suci. Suci. Tapi tafsirnya nanti akan datang insyaallah. Baik, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana? Dari Andri Cimanggis. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ini ingin menanyakan masalah yang sering kejadian ini, banyak orang yang mencuri listrik, ya listrik yang terjadi di masyarakat, dan itu banyak yang saya ketahui. Terus itu kan listrik dia menggunakan sanyu untuk air. Lah itu kan semacam hal mengambil yang bukan hak miliknya. Iya, iya. Ya, apakah itu air yang digunakan dari sanyu itu halal atau haram? Kemudian kita pakai untuk wudu ya, atau wudu atau yang lain. Jadi asar pengaruh ke wudunya apakah sah atau tidak gitu ya. Iya, iya Ustaz. Nah, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama perlu kita jelaskan bahwa sebagian orang memiliki keyakinan bahwa mencuri milik pemerintah itu adalah halal. Dan ini tentunya pemahaman yang ya di atas khawarij ya. Oh, gitu ya, ya, orang-orang Khawarij dulu tidak ada yang menghalalkan seperti itu. Ya. Bahkan di dalam cerita ya, orang Khawarij itu mereka waro di dalam perkara yang kecil, tetapi mereka tidak waro di dalam perkara yang besar. Yang besar. Nah, kita saya akan berikan ini karena pertanyaan sebenarnya apa memberikan satu pembuka buat saya untuk menjelaskan hal yang sangat penting. Iya, iya. Jadi orang-orang Khawarij diceritakan dulu ya, ketika di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahwa orang Khawarij ketemu dengan seekor anjing, seekor babi milik orang Yahudi. Lalu dia membunuhnya. Maka temannya mengatakan, tidaklah kamu minta izin untuk membunuhnya. Karena ini adalah memiliki kafir dimi. Lalu orang itu datang dan meminta untuk dihalalkan. Lalu salah seorang di antara mereka memungut satu biji kurma yang jatuh dari pohon. Lalu memakannya, lalu temannya mengatakan, tidaklah kamu minta izin kepada yang memiliki pohon ini. Lalu orang itu mengeluarkan kurma yang ada di mulutnya. Dan dia meminta halalkannya kepada orang itu. Tetapi ketika ketemu dengan Abdullah bin Khobab dan dengan istrinya, itu adalah seorang sahabi ya, dan tidak sependapat dengan mereka, maka ia membunuhnya. Masya Allah. Dan menganggap itu adalah sebagai jihad. Dan ketika ketemu dengan wanita istrinya yang sedang hamil, lalu ia membelah perutnya dan membunuhnya dan mengeluarkan janin yang ada di dalamnya. Lihat ya, bahwasanya orang-orang Khawarij ini waro kepada perkara yang kecil tetapi tidak waro kepada perkara yang besar. Seperti jamaah itu takfir orang yang suka mengkafirkan orang. Kita lihat ya. Kalau ia ditanya bagaimana hukum menyentuh dakar, tanya ulama. Bagaimana hukum menyentuh wanita, tanya ulama. Tetapi ibu dan bapaknya dikafirkan. Lihatlah ketololannya orang-orang takfiriyah. Dan jahilnya orang-orang takfiriyah, dungunya. Bahkan saya pernah ya, itu ketika ada orang dari jamaah takfir ini memberikan SMS, lalu saya dengan jawab dengan bahasa Arabnya. Lalu dia tidak bisa mengerti apa maksudnya. Kata saya, bagaimana Anda akan mengkafirkan orang lain sedangkan Anda tidak tahu bahasa Arab? Masya Allah. Nah, ini jahil ya. Sedangkan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala telah berkata bahwa sumber kesesatan ada dua. Yang pertama tidak tahu akan dalil syar'i. Iya. Yang kedua tidak tahu bagaimana cara memahaminya, seperti tidak tahu shahih dhaifnya, tidak tahu bahasa Arab dan sebagainya. Iya, iya. Nah, ini berbahaya. Jadi ini berbahaya. Jadi sekarang ada orang yang mengatakan bahwa mencuri hak pemerintah ataupun barang pemerintah adalah halal. Ya. Ataupun mencuri milik orang kafir adalah halal. Dan menghalalkan hal itu. Ya. Menghalalkan hal itu. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, mencuri milik siapa saja itu hukumnya haram. Ya. Iya. Tidak halal. Dan ini adalah tidak benar. Adapun hukum yang kedua, menggunakan barang yang haram untuk ibadah, apakah itu mempengaruhi tentang hal apa? Kesahan ibadahnya. Maka di sini ada dua pendapat para ulama. Imam Ahmad yang kaidahnya apa? An-nahyu yaqtadil butlan ala kulli ahyan. Di mana Imam Ahmad mengatakan larangan itu adalah berkonsekuensi batalnya pada sesuatu yang dilarang. Sekarang umpamanya bagaimana orang sholat di tanah hasil gasab, iya. Atau memakai baju hasil curian. Orang sholat memakai baju hasil curian. Iya. Kalau pendapat Imam Ahmad, sholatnya tidak sah. Sedangkan imam ataupun jumhur ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memisahkan. Di mana an-nahyu ala dzat, an-nahyu ala amril kharij. Jadi kalau larangan itu kepada dzat, itu perintah, maka itu adalah batal. Ya, seperti sholat menghadap kuburan, sholat di atas kuburan. Sebab Rasulullah SAW bersabda, la sholata ilal kubur wala alaiha. Sementara ya apa, mencuri dan memakai baju curian itu dilarang ketika sholat ataupun di luar apa, di luar sholat. Jadi tidak berkaitan secara khusus dengan in sholat. Maka mereka mengatakan sholatnya sah, tetapi apa? Tetapi dia berdosa. Maka dan ini pendapat yang rajih, yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Dan maka dengan itu, dengan pertanyaan Bapak tadi, menunjukkan bahwa orang yang tadi ya, airnya hasil mencuri ataupun air apa tadi, listriknya hasil mencuri, maka wudunya sah, tetapi ia tetap berdosa. Dan tentunya secara ganjaran ataupun pahala akan mengurangi ya kesempurnaan sholatnya dan wudunya. Nah, taip, kita angkat pertanyaan kembali di line telepon bagi Anda 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana? Dari Karawang Barat, Bapak Wadin. Silakan, Pak Wadin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu mandi junub itu ukuran airnya berapa ya kalau tersentuh air? Sekian, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, kembali ke masalah. Kembali kepada poin yang tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan ukuran tertentu ya untuk mandi ataupun untuk wudu. Tetapi kaidah umumnya adalah al-iktisadu fil wudu'i wa fil ghusli, yaitu sederhana di dalam menggunakan air, di dalam wudu ataupun di dalam apa? Di dalam mandi. Adapun yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yagtasilu bisa'i ila khamsati amdadin. Keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan satu sok ataupun sampai lima kali mud. Jadi sampai lima mud. Nah, ini mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah seseorang yang mengatakan, aku adalah orang yang rambutnya panjang, rambutnya tebal, maka tidak mencukupkan air ini. Maka seorang sahabat itu mengatakan, sungguh telah mencukupi dan telah mencukupkan orang yang lebih besar badannya darimu dan lebih tebal rambutmu darimu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak yang mulia, jadi artinya di sini disunnahkan untuk iktisadi bilma, jadi sederhana dengan air dan menggunakan apa? Menggunakan air. Dan tentunya kita tidak boleh, hari ini kita mudah mendapatkan air. Jadi asalnya sunnah adalah sederhana. Sederhana dalam seluruh kehidupan, di dalam makan, minum, berpakaian, kemudian termasuk di dalam apa? Dalam beribadah. Iya. Taip. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari pendengar di Cibubur. Ustadz, menyambung pertanyaan tentang wudu Ustadz bagi wanita. Di kantor tempat kami ada toilet khusus wanita Ustadz. Yang jadi pertanyaan, ketika wudu, batasan aurat terhadap wanita non muslim bagaimana Ustaz? Apakah boleh kita memperlihatkan rambut kepada wanita non muslim? jumhur ulama, kebanyakan mereka mengatakan bahwa aurat muslim, muslimah apa, bagi kafirah adalah yang paling aslam adalah memperlihatkan telapak tangan dan wajah. Jadi memperlihatkan telapak tangan dan wajah. Ya, sebab orang-orang kafir itu tidak akan menjaga tentang keberadaan kita, ya, tentang keberadaan wanita muslimah. Iya. Walaupun sebagian para ulama mengatakan diperbolehkan memperlihatkan rambut, ya, yang jelas terjaga dari leher ke bawah gitu ya, dari leher ke bawah. Tetapi jumhur mengatakan bahwa untuk orang kafir, wanita kafir, iya, lebih aslah, artinya lebih selamat hanya memperlihatkan wajah dan telapak tangan. Iya. Tetapi jika seandainya melakukan memperlihatkan rambut saja, maka wallahualam tidak sampai kepada derajat dosa. Dalam arti dosa besar. Tetapi itu hanya dalam ikhtiar saja, kehati-hatian dijelaskan oleh para ulama. Baik. Kita angkat dari pesan singkat dari Pak Abo di KTM. Ustaz, setelah kencing dan mencuci istinja maksudnya mungkin, kemudian berwudu, tetapi perasaan ada tetesan air kencing, Ustaz, yang membuat ragu-ragu di dalam hati apakah netes ataukah tidak. Yang jadi pertanyaan, apakah wudu kami harus diulangi atau bagaimana, Ustaz? Ini waswasatu minas syaitan. Ini adalah tipu daya dari syaitan, dan adalah seorang muslim untuk menolaknya sehingga ia meyakini. Artinya waswas syaitan ini. Dan sehingga seseorang itu akan senantiasa mengulangi untuk qodoh, apa, untuk istinjanya terus menerus, ya. Dan tentunya dalam hal itu harus ditolak, ya. Harus ditolak oleh kita. Baik. Masih kita angkat di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Ini mau nanya mengenai orang yang mau tidur wudu dulu. Katanya selama tidurnya ditemenin sama malaikat. Nah, sementara kan ada malaikat penjaga kita, ada dua. Terus malaikat kepada orang ini pada waktu bangunnya didoakan agar diampuni dosanya gitu. Terus kalau yang misalnya gampang buang angin, itu bagaimana? Apa harus mengulangi wudunya lagi? Di dalam tidur itu, Bu, ya mungkin. Iya, jadi waktu mau tidur itu wudu dulu, terus sudah ditemani sama malaikat. Kalau yang gampang buang angin itu bagaimana gitu? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Jawabannya kalau ia qada hajat lagi ataupun dia kentut lagi, sedangkan dia masih terjaga, maka tidak apa-apa, dan disunahkan dia mengulangi lagi wudunya. Kalau di dalam tidur, tidak sadar kita. Tapi bentuk pencegahan di sini tidak akan tidak akan menafikan tentang keutamaan itu. Karena ya kita ketahui nanti bahwa tidur itu sendiri adalah pembatal wudunya. Betul. Yeah. Jadi tidur itu sendiri pembatal wudu. Okay. Jadi Ibu, kalau dia batalnya sebelum tidur, maka ulangi lagi wudunya. Nah. Taib, masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Ini Ustaz, saya tadi malam itu berwudu karena saya kalau menyalakan air itu enggak kuat, terus keturun gitu. Jadi saya wudu pakai air yang ada di bak karena semalam nyalain air baru dapat setengah bak, tapi belum terpakai. Saya bingung, saya pengen sholat tahajud, tapi ini air sah atau enggak gitu. Ya, takutnya terkena tai binatang atau apa. Tapi akhirnya saya lakukan wudu. Saya yakin bahwa air ini bersih gitu. Terus yang kedua, saya sering ragu tentang was-was itu. Kalau sudah wudu, saya merasa kayak kentut, tapi saya merasa bukan dari lubang belakang gitu. Itu gimana? Tapi suka saya lanjutkan aja gitu. Gimana hukumnya? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang pertama, ya, kaidah dalam syariat Islam, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Pertama, keyakinan tidak boleh dikalahkan dengan keraguan-raguan. Kemudian yang kedua, al-aslu fi ma'i tahurun. Asal di dalam air adalah suci dan mensucikan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai'un." Jadi ini kaidahnya, Bu. Jadi kita tidak boleh menghukumi air itu dan ragu apakah suci atau najis. Maka kita katakan asalnya adalah suci. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ya, ini kan jelas, ya, ayatnya. Ya, kita tidak boleh ragu, ya, dengan kondisi air. Kecuali kita yakin, tahu bahwasanya itu jatuh kepadanya najis. Dan berubah salah satu dari sifatnya. Yang nanti kita akan jelaskan di dalam kitab ini dan bab ini setelah tiga hadis berkaitan dengan masalah ini. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan apa? Apakah keluar angin atau tidaknya? Maka asalnya adalah tidak keluar angin. Jadi asalnya tidak keluar angin. Jadi kalau ibu ragu apakah keluar angin atau tidak, maka hukumnya adalah tidak keluar angin. Sebab al-aslul adam, al-aslul bako umakan alamakan. Jadi asal itu tidak ada. Jadi perbuatan itu, gerakan itu kan tidak ada asalnya. Jadi kalau ibu ragu berarti asalnya tidak ada. Adapun pertanyaan, walaupun tidak ditanyakan, hukum keluar angin dari faraj. Dan ini lebih khusus ya wanita yang udah melahirkan. Jadi hurjurih minal kubul walisa minad dubur. Keluar angin dari dubur itu ijma, itu adalah batal yang dinamakan dengan kentut. Tetapi bagaimana kalau keluar dari depan? Itu khususnya bagi perempuan. Dan kebanyakan apabila setelah melahirkan. Bagaimana? Nanti akan dijelaskan, tapi yang rajih wallahu alam tidak membatalkan wudu. Jadi tidak membatalkan wudu. Lebih-lebih ya bahwasanya wanita itu kalau udah ini ketika mau sujud dan ketika mau ruku suka keluar anginnya. Dan golibnya, dan itu tentunya masyakoh bagi wanita. Memberatkan bagi wanita wallahu alam. Masih ada waktu 5 menit bagi kita untuk berdialog. Kami akan angkat satu penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana, Pak? Halo, Pak, dari Pak Tri, Pak, dari Depok. Silakan, Pak Tri. Salam. Mau nanya nih, Pak, mengenai ini, Ustaz, masalah kencing berdiri ya, Ustaz. Apakah itu dibolehkan atau enggak, Ustaz? Cukup, Pak Tri. Ya, Waalaikumsalam. Sebenarnya ini juga akan datang nanti dalam qada hajat, tapi jawabannya bahwasanya hadisnya ada dua ya, tentang masalah kencing berdirinya. Pertama, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, yang di mana Aisyah menafikan, meniadakan Rasul kencing berdiri. Bahkan beliau mengatakan man haddatsaka, orang yang menceritakan kepada kamu bahwasanya Rasul itu kencing sambil berdiri, maka janganlah engkau membenarkannya. Ini pengingkaran Aisyah bahwasanya Rasul tidak pernah kencing sambil apa? Berdiri. Tetapi dalam hadis yang kedua, itu hadis Hudzaifah ibn Yaman, ata Nabi sallallahu alaihi wasallam subatati qaumi fabala qaiman, au intaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ila subatatil qaumi fabala qaiman. Tetapi dalam hadis yang kedua, yaitu hadis Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat pembuangan sampah kaum, sebuah kaum. Jadi subatati qaumi itu pembuangan sampah ya. Lalu dia kencing sambil berdiri. Maka di sini ada al-manfi, ada al-musbit. Ada yang menafikan, ada yang menetapkan. Maka dalam kaidah secara umum ya, di dalam hal ini, al-usuliyun dan kebanyakan para fuqaha mengatakan al-musbitu muqaddamun al-manfi. Di mana yang menetapkan didahulukan dari yang menafikan. Sebab yang menetapkan sebuah ilmu bagi yang menafikan. Lebih-lebih di dalam masalah ini bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha dimungkinkan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasul di luar rumahnya. Jadi di sini karena pengetahuan Aisyah ketika di dalam rumahnya dan pengetahuan Hudzaifah ketika di luar rumah. Tetapi tidak diragukan lagi bahwasanya al-baulu jalisan aula bisa babai ini. Tetapi kencing sambil duduk itu lebih aula, lebih baik dengan dua sebab. Yang pertama, hifdzul aurah. Yang pertama, lebih menjaga aurahnya. Sebab kalau berdiri kemungkinan apa? Auratnya ketinggalan, kelihatannya. Terlihat. Yang kedua adalah lebih menjaga untuk kotorannya itu sendiri. Jadi kalau kita berdiri kan kemungkinan bahwa akan jatuhnya air kencing itu, kemudian apabila tempatnya adalah agak sedikit keras ya tanahnya, maka itu akan menciprat ke kaki kita ataupun ke kain kita. Maka apabila duduk itu akan memudahkan. Dan sebagian para ulama mengatakan apabila, dan ini tentunya juga ulama tutib dan dalam hadis yaitu tapi derajatnya dhaif, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila qada hajat itu beriktimad kepada kaki yang kiri dan menancapkan kaki yang kanan. Artinya itu duduk ya, dan itu akan memudahkan keluarnya kotoran. Itu dari segi tib ya. Orang-orang kedokteran juga mengatakan seperti itu. Jadi Bapak yang mulia, tidak mengapa kencing sambil berdiri dengan syarat apa? Menjaga aurat dan menjaga kotoran. Artinya apa? Kencing itu tidak ke ke anggota badan. Jadi hukumnya tidak haram, sebab di situ ya, pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seperti dijelaskan bahwa kencing sambil duduk ada lebih afdol dengan dua sebab. Taib. Tampaknya waktunya sudah habis tadi ya. Iya. Dan alhamdulillah ini satu pertemuan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin ada satu atau kesimpulan terakhir Ustaz untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Ya, yang jelas bahwasanya kita telah berbicara tentang bisa dikatakan tujuh hukum ya di dalam pembicaraan pada kesempatan pagi hari ini. Hukum yang pertama yaitu hukum mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya ketika mewudu. Kita merojihkan tadi hukumnya adalah wajib. Paling tidak dikatakan sunnah mu'akadah. Yang kedua yaitu tentang apa perintah apabila istijmar maka hendaklah witir, dan witirnya adalah tidak kurang dari tiga batu ya. Dan tentang istijmar akan dijelaskan nanti dalam bab qadha hajat ya. Kemudian yang ketiga yaitu larangan kepada kita ataupun perintah ya, yang ketiga yaitu apabila kita bangun dari tidur disyariatkan untuk mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkan kedua tangan itu ke bejana. Maka ini tiga hukum. Adapun hukum yang selanjutnya, tidak boleh mandi dalam air yang tergenang, tidak boleh kencing dalam air yang tergenang, kemudian tidak boleh menjama ataupun menggabungkan kencing dan mandi dalam air yang tergenang. Dan ini adalah pokok-pokok hukum yang dibicarakan di dalam hadis ini. Dan nanti akan datang pembahasan tentang hukum mustakmal, air kena najis dan sebagainya, bagaimana hukumnya setelah hadis yang datang tentang masalah anjing ataupun jilatan kepada busana. Nanti baru kita akan jelaskan tentang beberapa hukum yang lainnya. Nah, demikian ikhwatal Islam pertemuan kita yang semoga kita bisa ambil faedah dan manfaatnya. Ikuti terus kajian dari pembahasan kitab Syarah Umdatul Ahkam bersama Al-Ustaz Abu Qatadah Hafizullah yang kami selenggarakan setiap hari Sabtu pekan kedua dan keempat secara langsung, dan pekan pertama dan ketiga siaran ulang dari pembahasan Syarah Umdatul Ahkam ini. Terima kasih Ustaz atas kelonggaran antum waktunya pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah memberkahi dan menjaga antum dan seluruh keluarga. Dan tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada para pendengar yang telah turut berperan serta dalam menyimak dan menyampaikan pertanyaannya pada kesempatan acara kita siang hari ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.